Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirat kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menggunakan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dijelaskan oleh Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah dengan bahasa dan kata yang penuh dengan kasih dan sayang. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, kami untuk utus engkau adalah syahidan, sebagai pemeran utama dalam setiap kehidupan dan penghidupan. Kau akan menjadi public figure pada masyarakat dunia, dan engkau akan menjadi suri teladan bagi setiap umat. Rasulullah pernah menerangkan tentang hadis ini masih dalam Musnad Ahmad. Ya ummata Muhammadin innakum syahiduna alal asya. Wahai umat Muhammad, engkau akan menjadi pemeran utama dalam setiap kehidupan dan penghidupan. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan akan menjadi contoh bagi setiap umat-umat yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah poin yang pertama ini. Mari kita tatap lebih dekat lagi bahwa kita diciptakan Allah adalah harus memerankan agama dalam setiap kehidupan. Kita harus menjadi public figure kapan dan dimanapun berada. Rasul pernah menerangkan kehancuran umat adalah anba'un nabiyyi bil ghaib. Hilangnya public figure terutama di rumah tangga masing-masing. Kalau di rumah tangga masing-masing sudah tidak ada public figure, tidak ada lagi yang harus dicontoh dan ditiru, otomatis rumah tangga akan binasa. Anak akan hidup terlunta-lunta tanpa ada yang membimbing dan mengarahkan. Istri pun demikian. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah, poin yang pertama Rasul katakan adalah hendaklah engkau jadi public figure di rumah tangga masing-masing. Sudah barang tentu hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana public figure itu? Rasul katakan dan Allah juga jelaskan, wa mubasyiran. Setiap kali ada perintah dari Allah, hendaklah bergembira. Bahwa apapun yang diperintahkan Allah, tidak mungkin untuk menjadikan manusia rusak, hancur, binasa. Dan pasti yang diperintahkan Allah adalah untuk keselamatan manusia, dunia ataupun akhiratnya. Inilah yang dikatakan Allah, basyiran. Engkau Muhammad Hendaklah bergembira tatkala disuruh aku, kata Allah. Begitu juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah perintahkan. Salah satu contoh, wahai orang yang beriman, telah waktunya untuk mempersiapkan diri untuk pengorbanan, yaitu kurban. Malah Allah menjelaskannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan, kata Allah, kemegahan-kemegahan hidup. Semua telah kami berikan, kata Allah, di muka bumi ini untuk manusia. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Orang yang membencimu Muhammad adalah orang yang putus. Nah, salah satu di antara panggilan Allah atau suruhan Allah, fasholli li rabbika, hendaklah engkau salat hanya untuk Tuhanmu. Jadi bapak dan ibu, tidak ada salat untuk kaya. Tidak ada sholat untuk itu, tidak ada sholat untuk ini. Tapi sholat semuanya merupakan pengabdian besar manusia kepada Allah. Andaikan hadirin hadirat rahimakumullah mau mencoba pengabdian dengan sholat, silakan lakukanlah sholat. Sholat sunat, tahajudnya, duhanya, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Setelah kita lakukan sholat-sholat wajib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasul jelaskan pula dengan wanhar ini, hendaklah menyembelih kurban. Rasul pernah menerangkan, man wajada sa'atan walam yudahi pala yakrabana musolana. Barang siapa orang yang diberi kemampuan untuk kurban, kemudian pada hari haknya dia tidak berkurban, jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami. Kenapa sekejam ini? Dan kenapa Rasul sampaikan seperti ini? Kami baca beberapa tafsir hadis. Jika orang punya harta, tidak menyadari bahwa harta itu semuanya adalah hak guna pakai, tidak menyadari bahwa harta itu adalah hanya titipan belaka dari Allah, harta adalah harus dimanfaatkan, dibelanjakan di jalan Allah. Tatkala kita punya harta kemudian disuruh untuk berkurban lantas tidak, dia dianggap masih mempertuhan harta kekayaan. Ada Tuhan selain Allah yaitu harta kekayaan. Inilah akidahnya masih musyrik. Akidahnya adalah menyekutukan Allah. Dan jangan coba-coba orang yang menyekutukan Allah ini mendekati masjid atau tempat-tempat sholat kami. Inilah yang kami baca dari beberapa kitab. Kenapa sampai Rasul mengatakan, "Fala yaqrabanna musallana," jangan mendekati tempat sholat kami. Itu karena masih ada yang dianggap Tuhan selain Allah. Bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi saya yakin bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sering dengar Bapak Naib kalau berbicara. Masalah pernikahan. Itu hanya masalah pernikahan. Paman Rokiba'an sunati palai samini. Itu mungkin hanya itu. Siapa orang yang tidak senang terhadap sunahku, maka itu bukan dari kelompok kami. Tapi kenapa Bapak Naib, Bapak Penghulu mengambil hanya masalah nikahnya saja? Kenapa tidak diambil dari pertama dua kalimah syahadatnya? Kedua tidak diambil sholatnya? Kemudian saumnah, kemudian zakat, infak, dan sodakohnya. Kenapa kok hanya nikahnya saja? Inilah sehingga heboh. Tak kalah ada orang yang mempunyai istri lebih dari satu. Wah, rame. Kok kenapa nikah lagi? Kenapa nikah lagi? Saya tidak mempermasalahkan, silahkan. Kalau hadirin semuanya di sini ingin tambah istri, itu sunnah Rasulullah. Ya, kalau umpamanya, yang bagaimana sunnah itu, lihat usianya lebih tua dari kita. Jadi kalau bapak ingin tambah istri, selisih 2 atau 5 tahun lah tua istri kita. Sebab kalau lebih muda, Bapak akan kewalahan. Ya, kewalahan. Bapak genyotannya hanya 60, istri Bapak yang muda 120, akan kewalahan Bapak nanti. Itu diantaranya. Sehingga nanti akan muncul sifat curiga dan tidak akan datang rasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat Rasulullah dengan Ummu Habibah, dengan Ummu Salamah, itu selisihnya 5 tahun tua istrinya. Baik Bapak, Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Silakanlah untuk dikaji ulang oleh Bapak, Ibu, permasalahan tambah istri, barangkali kalau kata istri, ya saya harus menyadari untuk bagi-bagi kesenangan dan kebahagiaan. Karena saya dengan suami saya sudah merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia, ingin bagi-bagi kesenangan dengan istri yang lain, makanya saya carikan istri yang kedua untuk suami saya. Barangkali itu yang paling baik. Jadi banyaknya dipilihkan oleh istrinya, ternyata milih keinginan sendiri. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan wa nadhiran bahwa setiap engkau atau umatku dan setiap hambaku, setiap hamba Allah akan merasa diri dibimbing dan diarahkan. Kata Allah, kami ciptakan malaikat-malaikat untuk membimbing kebaikan sehingga kelak setiap umatmu Muhammad tidak akan ada yang melakukan kejahatan. Kena muncul jiwa hauna yang ada pada dirinya. Sehingga merasa diri diperhatikan Allah kapan dan dimanapun berada. Sehingga oh inilah kebaikan. Inilah yang salah. Inilah yang buruk. Inilah harus dijauhi. Inilah kejujuran harus dilaksanakan. Inilah kepasikan, kezoliman, kemunafikan. Inilah yang harus dijauhi. Inilah bapak-bapak yang dikatakan wa nadhiron. Bukan hanya mengancam, tetapi justru menyadarkan diri kita. Setiap kejahatan, mari kita tinggalkan. Menyadarkan keluarga kita, mari setiap kerusakan dan kehancuran kita tinggalkan. Kalaupun dianggap baik, tetapi akan meretakkan, merusak dan menghancurkan ekosistem kehidupan rumah tangga kita, lebih baik kita tinggalkan sementara. Mari kita bawa, mari kita dialogkan, dialog konsep, dialog ide dengan istri kita, dengan suami kita, dengan putra-putri kita. Inilah kembali kepada peran agama dalam setiap kehidupan. Nah, Bapak Ibu, jadi poin wa nadhiron ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan selalu menjaga dirinya, tidak akan masuk ke dalam kategori kejahatan-kejahatan. Tidak masuk ke dalam kemunafikan, kepasikan. Sebab dikhawatirkan, bapak-bapak dan ibu, ada yang mempampangkan agama, ternyata dibalik agama itu adalah emosi. Keluarlah, inilah namanya agama Islam. Tapi di dalamnya justru bukan Islam. Ini yang dikhawatirkan itu. Jika muncul, ya Rasul pernah mengatakan, bahwa dinuhum dananiruhum, sebetulnya mereka adalah bukan lagi beragama Islam, tapi duitlah agamanya itu. Apapun bisa pakai duit. Kiblatnya bukan lagi Ka'bah, tetapi kiblatuhum nisa'uhum, adalah perempuanlah kiblat-kiblatnya itu. Yang dipentingkannya adalah himatuhum butunuhum, yang dipentingkan mereka adalah makanan-makanan dan minuman-minuman belaka. Ini yang dikhawatirkan kata Rasul. Nah makanya kata Rasul, umatku insyaAllah akan tahu mana yang dilarang oleh Allah. Umatku akan tahu mana yang dilarang oleh Rasul. Umatku akan tahu mana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, kemudian di dalam hadis qudsi yang selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan wa harzan lil umiyin. Setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus bangkit mengkaji dan mengkaji. Semua ajaran Allah dan Rasulnya akan dikaji dan dikaji. Barangkali bapak-bapak dan ibu, ayat-ayat Quran Satu hari satu ayat saja kalau kita baca, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita lihat bagaimana maqasidil ayatnya, maksud-maksud ayat itu diturunkan, insyaallah umat Islam tidak akan ketinggalan zaman. Tapi bapak-bapak, kami juga merasakan karena kesibukan dan kesibukan. Barangkali bapak-bapak dan ibu yang dicanangkan 100 ayat dalam satu hari untuk membaca Al-Quran, barangkali ini masih belum bisa dilaksanakan. Ya kalau tidak 100 ayat, berapa ayat lah. Kalaupun umpamanya tidak juga 100 ayat, satu makro sajalah, satu judul saja dari ayin ke ayin itu. Insya Allah akan menambah wawasan bagi kita sekalian. Apalagi kalau hadirin hadirat rahimakumullah memahami tentang surat Al-Baqarah. Dan kami sangat menganjurkan putra-putri bapak, tolong stressingnya bacalah surat An-Nur sehingga selesai tamat dan dibacakan terjemahnya. Putra bapak yang laki-laki, tolong bacakan surat Al-Ma'idah agar lebih dewasa, akan lebih memahami lagi tentang kehidupannya. Bapak ibu, inilah yang dikatakan waharzan lil ummiyin, membebaskan buta hukum Al-Quran, membebaskan buta hukum Islam, sehingga jangan sampai ada orang yang ditanya, kenapa kau lakukan seperti ini. Saya pernah lihat di satu ketika, ya kejadian itu kami lihat waktu di Masjidil Haram, ada bapak-bapak yang pakai pakaian Arab, pakai ikhlas segala macam itu. Selesai sholat, saya lihat sholatnya itu, wah, setelah sholat subuh itu terus aja sholat. Selesai sholat kira-kira setengah, satu jam setengah, saya tanya. Ditanya dengan bahasa Arab, tidak jawab. Saya tanya dengan bahasa Inggris juga, tidak. Akhirnya saya tanya dengan bahasa Sunnah, bapak di mana itu? Oh, bapak di Cianjur. Kenapa? Bapak sholat apa yang bapak lakukan? Ujang, bapak mumpung di haram, jadi bapak ngumpulkan sholat. Supaya bapak nanti kalau pulang ke Indonesia, kalau tidak sholat itu bapak sudah punya cengcelengan sholat. Bapak bisa bayangkan, ini paham dari mana? Sholat pengabdian manusia, ritual formal harian. Tidak bisa seperti kita umpamanya menyimpan uang deposito di bank untuk bekal, tidak bisa. Nah, banyak sekali orang-orang yang berangkat ibadat haji seperti itu. Masih, mari kita bebaskan diri kita, jangan sampai tidak tahu hukum-hukum yang harus dilaksanakan. Ada juga saya pernah ketemu dengan beberapa orang, kenapa bapak lakukan sholat di sini kok banyak sekali? Nah, jawabannya, saya kan seorang pejabat. Di satu ketika saya meninggalkan sholat, saya pun juga masih punya bekal sholat yang dilakukan di Masjidil Haram ini. Pada hakikatnya sama, Pak. Tapi ini adalah salah seorang pejabat di Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian yang selanjutnya. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa engkau Muhammad adalah anta abdi, engkau adalah hambaku. Nah, bapak-bapak dan ibu, untuk menyadari kita sebagai hamba Allah, ini yang paling sulit. Kita ingin menjadi hamba Allah, ini yang paling sulit. Kadang-kadang kita menjadi hamba emosi, hamba hawa nafsu. Apalagi kalau umpamanya di satu ketika kita mempunyai masalah, kadang-kadang tak karuhan. Ini bagaimana? Nah, tolong bapak, ibu, dan hadirin, hadirat rahimakumullah. Mari kita ciptakan hamba Allah seperti apa. Wa ibadu rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu adalah yang hidup di muka bumi, merasa diri diperhatikan Allah kapan dan dimanapun berada. Jadi, bapak, ibu, Allah memperhatikan kita. Kita ada di pasar, Allah ada di pasar. Kita ada di kantor, Allah memperhatikan kita di kantor. Makanya kalau berdoa langsung saja, tidak usah mulai ustaz. Ustaz tolonglah doakan. Ustaz tolonglah anu-anu-anu titip doa langsung saja. Paling kepada ustaz, ustaz tolong dorong doa kami agar kami dimudahkan Allah. Paling demikian. Jadi kalau titip-titip barangkali dikhawatirkan ustadznya itu lupa. Lupa. Kemudian bapak dan ibu, selanjutnya Allah menjelaskan, wa anta rasuli, engkau adalah utusanku. Bapak ibu, kami baca dalam tafsir hadis ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pelanjut Rasulullah. Yaitu diantaranya, liyuballighu syahidul ghaibah, orang yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir pada saat itu. Malah Rasul katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku sekalipun satu ayat. Nah inilah bapak-bapak, jangan sampai bapak sudah tahu sekarang tidak disampaikan kepada istri bapak, atau tidak disampaikan kepada putra-putri, tidak disampaikan kepada orang lain. Inilah diantaranya akan menjadikan masalah bagi kita. Bapak ibu, kemudian selanjutnya, bahwa kita adalah diciptakan Allah, kata Allah, adalah sebagai mutawakil, kita sebagai pemimpin. Betulkah kita sebagai pemimpin, bapak dan ibu? Minimal memimpin keluarga kita. Jadi kalau bapak dan ibu sekarang menjadi pemimpin, ibu menjadi perdana menteri di rumahnya masing-masing, tolonglah barangkali didik dan ajarkan putra-putri dengan pendidikan agama. Karena sekarang bapak-bapak masya Allah, dengan tayangan-tayangan TV dan banyak sekali orang-orang yang sekarang itu ya celaka dengan tayangan-tayangan itu. Nah sehingga sekarang baru masyarakat ya berbicara, aduh tolong tayangan itu ditutup saja. Nah kenapa tidak dari dulu? Nah bapak-bapak, tidakkah tayangan-tayangan yang lain pun juga akan merusak akidah syariah dan akhlak manusia? Baik, saya kira bapak-bapak dan ibu, mari kita sebagai pemimpin, bagaimanalah kita memanage masyarakat yang ada di rumah tangga kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dalam hadis qudsi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fadun wa la ghalidun. Umat Rasul tidak boleh menyimpan kedengkian dalam hati. Tidak boleh ada jiwa dendam kusumaat majah dalam hati. Harus ikhlas. Tapi bapak dan ibu, seikhlasnya manusia mudah-mudahan ikhlas beneran. Seperti bapak lihat di TV, ikhlasnya Teh Nini, ikhlas ridho keur korban mitoha. Gitu, betul-betul ikhlas. Kenapa bapak? Kami dengar kemarin di Masjid Raya Bandung, kami tanya kurang lebih 200 ibu-ibu, jawabannya itu ikhlas bohongan. Dalam hatinya tidak ikhlas katanya. Tapi kenapa demikian? Saya tanya ibu-ibu, ibu kenapa menyimpulkan demikian? Saya ini ibu, saya ini perempuan. Iya saya tahu ibu perempuan, gak usah dibuka-buka. Pokoknya ibu perempuan. Nah akhirnya, ya saya katanya pernah menawarkan 3. Tapi semuanya ditolak. Tapi ternyata kok nikah dengan yang lain, bukan tawaran saya. Itu diantaranya mengatakan ikhlas, tetapi tidak ikhlas. Nah saya katakan tidak ikhlas itu menurut ibu-ibu. Jadi katanya ini pak, katanya beliau itu pernah menawarkan, kalau mau tambah istri, saya punya ini, masih gadis, punya janda 2, punya anak, silahkan pilih mana, semuanya pun juga boleh kalau mau ditikah. Ternyata sudah nikah kepada yang lain. Itulah, jadi bapak kalau istri memilihkan, ambil aja pak, ya ambil aja segera itu, kata istri bapak, yang ini yang paling baik, ya ambil aja pak tika, ya mengapa, itu rezeki kan, rezekinya diatur ku istri bapak, nggak ada masalah. Yang penting adalah tidak seperti yang sudah-sudah. Jadi ikhlas ridho karena Allah, itu ikhlas itu yuwafiqul insan bi ahkamillah, itu yang namanya ikhlas itu. Manusia tidak dipaksa lagi menyesuaikan diri dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Bukti fisiknya adalah tidak turun berat badan, tidak tumbuh jerawat. Kalau baca di koran itu seperti itu, di gala itu. Kami turun berat badan katanya 3 kilo, kemudian jerawat kami tumbuh padahal nikah baru 3 bulan. Nah itu menurut Bapak bagaimana, silahkan nanti dimusyawarahkan. Kalau ada manfaatnya, kalau tidak ada tidak usah Pak. Kemudian Bapak dan Ibu, hati kita harus bening, sirah, bersih. Tidak boleh ada apa-apanya. Dalam pengertian, semua ikhlaskan hanya karena Allah. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, wala sahabun bil asbah. Bahwa umatku, kata Rasul, dan semua umatku adalah tidak akan ada yang hidup rakus. Artinya ingin memonopoli. Semua adalah harus bagaimana saya, bagaimana, bagaimana. Nah itu. Jadi umat Rasulullah tidak ada yang rakus, tidak ada yang tamak. Semuanya adalah ada dalam kerjasama dan kebersamaan. Apapun ya adalah kerjasama dan kebersamaan. Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu diantaranya. Kerjasama dan kebersamaan, bapak-bapak bisa lihat tangan bapak sendiri. Lihat bapak tangan dengan telinga. Rasul katakan, kun kal yadi wala takun kal udun. Jadilah engkau seperti tangan, jangan seperti telinga. Lihat oleh bapak telinga bapak. Yang kanan tidak bisa damai dengan yang kiri. Mau lihat yang kiri tidak bisa, yang kanan tidak bisa. Itulah telinga. Tetapi kalau tangan, kerjasamanya 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa nikmat semuanya dan bisa dilaksanakan dimanapun itu tangan. Yang gatal sebelah kiri, tangan kanan berlaku. Yang kanan gatal, tangan kiri laku. Kemanapun tangan bisa, silahkan telinga. Tidak bisa. Nah makanya Rasul katakan, jadilah engkau seperti tangan, jangan seperti telinga. Kenapa? Kalau telinga sulit untuk dipersatukan. Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi itu dijelaskan, wala yudafi'u bi sayyi'ati sayyi'ah, tidak akan pernah melindungi kejahatan dengan kejahatan, tetapi akan membimbing, mengarahkan, menyadarkan umat sehingga kejahatan bisa ditinggalkan sedikit demi sedikit. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, masalah kejahatan, masalah minuman-minuman keras, Allah 3 kali memberikan teguran. Yang pertama menerangkan bahwa minuman keras atau yang disebut khamar adalah merupakan apa, perbuatan yang keji. Kemudian yang kedua itu adalah perbuatan yang perbuatan setan. Kemudian yang ketiga Allah firmankan, apa antum muntahun? Kenapa engkau tidak mau berhenti? Nah, bertahap semuanya. Tidak bisa satu kaligus haram. Dinarakaun, itu tidak bisa. Semuanya adalah bertahap dan bertahap. Bapak Ibu, kemudian umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya'fu wa yaghfir, selalu menjadi pemaaf. Dalam pengertian pemaaf itu bukan membleh, Pak. Bapak melihat ada orang melakukan kesalahan kepada bapak, bapak maafkan, artinya semua perbuatan tidak pernah ada terjadi, tetapi bapak memberi bimbingan. Boleh saya maafkan, tapi jangan diulang kembali. Itu baru maaf. Lakukan kesalahan, maaf saja Pak, ya saya maafkan. Lakukan lagi, saya maafkan. Bukan demikian. Kalau mengatakan maaf, tidak diulang kembali kejahatan itu. Itu namanya maaf. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak-bapak, wal yaghfir. Umat Rasulullah selalu berdoa agar saudaranya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian di sini yang paling akhir dalam hadis qudsi itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing, saling mengarahkan, saling mendidik, sehingga Rasul katakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu bersama hambanya selama hamba itu mau saling tolong menolong dengan saudaranya. Jadi bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lihat. Yang pertama adalah marilah kita perankan agama dalam setiap kehidupan. Yang kedua bapak dan ibu, mari kita ya bergembira tatkala diperintah Allah, diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, dan lakukanlah kebaikan kebenaran itu dengan gembira. sambut semuanya kebaikan, kebenaran perintah Allah itu dengan gembira. Kemudian mari kita sadarkan semua kejahatan itu adalah perlu ditinggalkan oleh kita semuanya, dan juga perlu kita sadarkan diri kita agar menjauhkan semua kejahatan-kejahatan tersebut. Kemudian mari kita bebaskan diri kita dari keterbelengguan hati sehingga tidak mau mengkaji atau tidak mau ngaji. Kemudian mari kita bebaskan diri kita dari buta huruf Al-Quran atau dari hukum-hukum Al-Quran. Kemudian mari kita ciptakan diri kita sebagai hamba Allah. Kita hanya ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita sampaikan semua kebaikan dan kebenaran, sebarluaskan kepada siapapun. Kemudian karena kita sebagai pemimpin, marilah kita memanage keluarga kita dengan baik dan benar. Sehingga insya Allah keluarga kita ada dalam barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bebaskan hati kita dari hasud, dengki dan yang lainnya. Sehingga kita adalah benar-benar bersih melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita marilah kita jangan sampai kita rakus dan tamak dalam setiap kehidupan dunia ini. Dan juga marilah kita saling memaafkan. Dan marilah kita saling berdoa agar senantiasa ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Wattub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al lana dinana alladhi huwa siyamatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Waj'al hayata ziyadatan lana bi kulli khairin. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الفاسقين ونجنا من القوم المترفين ونجنا من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.